you, girl. Aku temukan sebuah cinta yang ku nantikan. Ternyata engkau yang selalu ku tunggu, hiasi hatiku. Baby, you knock me out. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku, kau mengubah hidupku. Kembalikan rinduku. This be that real love I've been missing before I met you. You knock me out, you knock me out.